Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Ikhwan fil din rahimani wa rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah, kita muji syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas limpahan nikmat dan karunia-Nya kepada kita sekalian. Begitu pula taufik yang Allah SWT berikan kepada kita, sehingga pada sore kali ini kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di tempat yang mulia ini, Baitun min Buyutillah, salah satu rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang di dalamnya kita akan mendapatkan limpahan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam rumah ini pula kita akan dapatkan ketenangan, ketenteraman yang tidak bisa didapatkan di tempat selain daripada rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di tempat inilah kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di tempat ini pula kita senantiasa memanjatkan doa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, doa kebaikan untuk kehidupan kita di dunia ini dan doa kebaikan untuk di akhirat kelak ketika kita semuanya menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullah, pada kesempatan sore kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kitab Syarhul Arba'in An-Nawawiyah li Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah, yakni ta'liq, catatan yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah terkait dengan pembahasan Al-Arba'in An-Nawawiyah yang ditulis oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Kita masih melanjutkan hadis At-Tasi wal Isrun, hadis yang ke-29. Hadis yang ke-29, hadis dari sahabat Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu. Qala, qultu ya Rasulullah. Mu'ad berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, akhbirni an amalin yudkhilunil jannah wa yubaiduni anin nar. Ya Rasulullah, khabarkanlah kepadaku tentang satu amalan yang bisa memasukkan aku ke dalam surga dan menjauhkan aku dari neraka. Qala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, laqad sa'alta an 'azim wa innahu layasirun 'ala man yassarahu Allah ta'ala 'alaihi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian beliau bersabda, sungguh engkau telah menanyakan satu perkara yang sangat besar, yang sangat agung. Wa innahu layasirun 'ala man yassarahu Allah ta'ala 'alaihi. Dan sesungguhnya perkara itu sungguh mudah. Perkara-perkara yang bisa memasukkan seseorang ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, perkara-perkara yang bisa menghindarkan dari neraka-nerakanya Allah Subhanahu wa taala, itu adalah perkara yang mudah untuk diamalkan. Untuk siapa kemudahan itu? Ala may yassarahullahu taala alaihi. Untuk orang yang diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk orang yang diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian lanjutannya, Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ta'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa tuqimus salata wa tu'tiz zakata wa tasumu ramadhana wa tahujjul bait. Amalan itu adalah amalan yang bisa memasukkan seseorang ke dalam surga dan menjauhkan dari neraka adalah ta'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu, beliau membimbingkan amalan tersebut adalah ta'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Engkau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, la tusyriku bihi, dan engkau tidak berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu apapun. Wa tuqimus shalah, engkau menegakkan salat. Wa tu'tiz zakah, engkau menunaikan zakat. Wa tasuma ramadhan, wa tasumu ramadhan, engkau menjalankan puasa di bulan Ramadan. Wa tahujjul bait, dan engkau menunaikan ibadah haji di Baitullahil Haram. Ini bimbingan Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat Mu'ad ketika beliau meminta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk dikhabarkan satu amalan. Tsumma qal, kemudian dia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ala atulluka ala abwabil khair, maukah aku tunjukkan kepadamu tentang pintu-pintu kebaikan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada sahabat Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu untuk diberikan kabar tentang pintu-pintu kebaikan. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, pintu-pintu kebaikan itu adalah as-saumu junnah. Pintu kebaikan itu adalah puasa, di mana puasa itu sebagai perisai. Was-shadaqatu tudfi'ul khathiyata kama yudfi'ul ma'un nar. Dan bersedekah, ini adalah pintu-pintu kebaikan. Bersedekah itu bisa menghapuskan kesalahan. Sebagaimana air bisa memadamkan api. Wasolatul rajuli fi jawfil lail. Pintu-pintu kebaikan itu adalah kalian sholat di pertengahan malam. Tsumma tala, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membacakan ayat tatajafa junubuhum anil madaji hatta balagha ya'malun. Rasul sallallahu alaihi wasallam kemudian membacakan ayat ini, tatajafa junubuhum, lambung-lambung mereka jauh dari tempat tidur hingga pada ayat ya'malun. Tsumma qala, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ala uhbiruka biraksil amri wa amuduhu wa dirwatu sanami wa dirwatu sanami. Maukah aku kabarkan kepadamu tentang pimpinan perkara, pokoknya perkara, wa amuduhu, dan tiangnya perkara tersebut, wa dirwatu sanami, dan puncak daripada perkara tersebut. Qultu bala ya Rasulullah. Maka sahabat Mu'ad pun menyatakan, tentu ya Rasulullah. Inilah sahabat, senantiasa beliau, mereka radhiyallahu anhum, ketika mereka diberikan kabar tentang masalah kebaikan, mereka langsung menyambut dengan senang, tentu. Nah, bala ya Rasulullah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, qala rasul amri al-islam. Pimpinan perkara itu adalah al-islam. Wa amuduhu as-shalah, dan tiangnya perkara itu adalah as-shalah. Wa dirwatu sanamihi al-jihad, dan puncaknya dari perkara itu adalah al-jihadu fi sabilillah. Tsumma qala ala ukhbiruka bimalakiza bimilaki, sebagian dikatakan bimilaki dzalika kulli. Maukah aku kabarkan inti dari itu semuanya? Telah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan berbagai macam amalan-amalan yang bisa memasukkan seseorang ke dalam surga dan menjauhkan daripada nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan ala ukhbiruka bimilaki dzalika kulli. Maukah aku kabarkan kepadamu inti dari semuanya itu? Qultu bala ya Rasulullah. Maka Mu'ad pun mengatakan, tentu ya Rasulullah. Fa akhadha bilisanihi. Lalu beliau pun memegang lisannya, wa qala kuffa 'alaika hadza. Beliau pun mengatakan, kuffa 'alaika hadza. Jagalah atasmu ini. Jagalah atasmu lisan. Qultu ya Nabi Allah. Maka Mu'ad bin Jabal pun mengatakan, qultu, saya mengatakan ya Nabi Allah, wa inna la mu'akhaduna bima natakallamu bihi. Ya Rasulullah, apakah kita ini akan disiksa dengan sebab ucapan yang kita lakukan, yang kita ucapkan? Faqala sakilat ka ummuk, engkau kehilangan ibumu. Fahal yakubun nas, fahal yakubun nasu finnari ala wujuhim aw qala ala manakhirhim illa hasaidu alsinatihim. Bukankah manusia, fahal yakubun nasa finnar, bukankah manusia ditelungkupkan ke dalam di dalam neraka di atas wajah-wajah mereka, aw qala ala manakhirhim, atau perawi menyebutkan atau di atas hidung-hidung mereka, illa hasaidu alsinatihim, melainkan sebab hasil daripada ucapan-ucapan yang mereka ucapkan. Rawahu Tirmidzi wa qala hadis hasanun sahih. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan beliau mengatakan hadis hasanun sahih. Diriwayatkan pula hadis ini oleh Ibnu Majah wa Imam Ahmad dan yang lainnya yang juga di dalam disahihkan oleh Imam Al-Hakim dan juga di sini disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Ikhwan fi din rahimani wa rahimakumullah. Telah kita baca catatan ataupun penjelasan daripada Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah dari penjelasan tentang hadis ini. Tentang hadis ini hingga sampai pada kalimat summa qala sallallahu alaihi wasallam ala ukhbiruka bimilaki dzalika kulli. Ini yang kita ada di sini yang diingatkan oleh Al-Akh Hasan, katanya sampai sini. Kita baca dari sini karena panjang catatan dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Tsumma qala sallallahu alaihi wasallam ala ukhbiruka bimilaki dzalika kulli. Maukah kabarkan kepadamu inti dari semuanya itu? Ai bima bihi milaku hadzal amri kulli. Ya, ini dengan sesuatu yang dia merupakan inti perkara semuanya itu tadi. Faqultu bala ya Rasulullah. Maka Mu'atun mengatakan, tentu ya Rasulullah. Fa akhadha bi lisanihi wa qala kuffa 'alaika hadza. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam memegang lisannya dan beliau mengatakan, kuffa 'alaika hadza, yakni jaga atas kamu ini, jaga atas kamu lisan, yakni la tudlikuhu bil kalami li'annahu khatrun. Janganlah memutlakkan ucapan atau janganlah membebaskan ucapan yang keluar dari lisan kita. Asal kita ingin, kita ucapkan. Asal kita mau, kita berucap. Diperingatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jaga. Kenapa? Karena perkaranya, kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, ketika seseorang membebaskan ucapannya keluar begitu saja, mengalir begitu saja, tanpa dia pikir matang-matang, tanpa dia pikir panjang-panjang, itu akan bisa membahayakan orangnya. Kata beliau rahimahullah, li'annahu khatrun, karena urusan lisan ini urusan yang sangat berbahaya. Urusan yang berbahaya. Bahkan terkadang sulit dicabut. Apalagi kalau dia sudah merasa benar. Apa yang dia ucapkan dia merasa benar. Dari perkara-perkara agama yang ada ini. Kita dapati sekian banyak contoh. Ternyata sulit untuk dicabut kembali. Ternyata sulit untuk dia mengatakan apa yang dia katakan itu adalah salah. Untuk dicabut kembali dan direvisi. Kemudian dibenarkan. Dia bertobat dari ucapan itu. Ternyata sangat sulit. Ketika ucapan itu sudah terlontar, kemudian diikuti banyak orang, maka ini akan bisa membahayakan orang yang mengucapkannya. Qultu, maka saya katakan, ya Rasulullah, wa inna lamu akhaduna bimana takallamu bih. Ya Rasulullah, sesungguhnya kita akan diazab dengan sebab apa yang kita ucapkan. Yakni, apakah kita akan diazab dengan sebab sesuatu yang kita ucapkan? Wa inna lamu aqaduna biman natakallamu bih. Ini adalah kalimat istifham. Hadihi jumlatun istifhamiyah. Wal makna, maknanya adalah hal nahnu mu'akhaduna biman natakallamu bih. Ini kalimat adalah kalimat pertanyaan. Sahabat Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Hal nahnu mu'akhaduna bima natakallamu bih?" Apakah kita akan disiksa dengan sebab ucapan yang kita lakukan, yang kita ucapkan? Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Sakilatka ummuk faqadatka hatta kanat sakla min faqtika." Yakni kau kehilangan ibumu, sehingga berat sekali dari kehilanganmu. Wa hadhi jumlah la yuradu bi ma'naha. Kalimat ini tidak diinginkan dengan makna dari kata tersebut. Wa innama yuradu bil hasu wal igra ala fahmi ma yuqal. Hanya saja yang diinginkan dari makna kalimat tersebut, sakilatka ummuk fagadatka, engkau kehilangan ibumu. Maksudnya yang diinginkan daripada kalimat tersebut adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hendak mendorong, memberi semangat kepada sahabat Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu untuk memahami apa yang akan dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan kalimat seperti itu. Faqala sakilat ka ummuk wa hal yakubun nasa fin nari ala wujuhihim. Wahal yakubun nasu finnari ala wujuhihim. Tidakkah manusia ditelungkupkan di dalam neraka di atas wajah-wajah mereka? Auqala ala manakhirihim ila hasra'itu al-sinatihim. Atau perawi menyatakan, atau di atas hidung-hidung mereka. Melainkan dengan sebab hasil dari ucapan-ucapan mereka. Hasil dari ucapan-ucapan mereka. Au huna lisakin minar rawi, maka di sini atau di sini di dalam hadis ini ada keraguan dari rawi untuk menyatakan ala wujuhihim au qala ala manakhirihim, di atas wajah-wajah mereka atau di atas hidung-hidung mereka. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimallahu menyatakan ini ada keraguan, di sini ada keraguan rawi untuk menyatakan demikian. Hal qala Nabi sallallahu alaihi wasallam ala wujuhihim au qala ala manakhirihim illa hasaidu alsinatihim au illa ma tahsudu alsinatuhum minal kalam, atau kecuali apa yang dihasilkan daripada ucapan-ucapan dari lisan-lisan mereka berupa ucapan-ucapan tadi. Wal makna, dan maknanya adalah annal lisana idza atlaqahu al-insanu kana sababan ay yukabba ala wajhihi fin nar wal iyadu billah. Sesungguhnya lisan itu apabila dia dilepas begitu saja, dibebaskan untuk dia berucap, dilepaskan untuk dia mengucapkan satu ucapan, itu merupakan sebab seseorang disungkurkan ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Iyadu billah. Akan menjadi sebab itu seseorang disungkurkan ke dalam nerakanya Allah SWT. Sekian banyak hadis yang disebutkan oleh Rasulullah SAW. Misal hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah SAW bersabda, "Aktsaru ma yudhilun nasan nara al-ajwifan." Perkara yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam neraka itu adalah al-ajwifan, dua rongga. Dua rongga itu adalah al-fammu wal-farju. Kata Rasulullah SAW, dua rongga itu adalah rongga mulut dan rongga kemaluan. Itu yang banyak menyebabkan manusia dimasukkan ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Tidak bisa menjaga kedua rongga ini, banyak terjatuh kepada perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari lisan sering seseorang berdusta atas nama Allah Subhanahu wa taala, atas nama Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, atau dengan lisan biasa dia membohongi kawan-kawannya, teman-temannya, berkata dusta. Dengan lisan biasa seseorang untuk berbuat ghibah, membicarakan aib-aib saudaranya. Dengan lisan terkadang seseorang melakukan namimah, mengadu domba satu dengan yang lainnya. Wasairul ma'asil fi'liyah, dan segala perkara maksiat yang dilakukan oleh seseorang yang kebanyakannya keluar daripada lisannya ini tadi. Sehingga sangat berbahaya lisan tersebut. Sehingga Rasulullah SAW menasihatkan agar supaya umatnya ini menjaga sehingga itu adalah merupakan sikap daripada seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari akhir. Di mana Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya dia mengucapkan kebaikan. Mengucapkan dengan ucapan yang baik, atau kalau tidak, dia diam. Kalau dia tidak mampu untuk mengucapkan perkara-perkara yang baik, amar ma'ruf nahi mungkar, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa, qiraatul Quran dan sebagainya, perkara-perkara yang baik yang keluar daripada lisan. Hadis yang kita sebutkan tadi, aktsaru mayudhilun nas annara ala jwifan, hadis dikeluarkan oleh Al-Imam Ahmad dan Al-Imam At-Tirmidzi. Begitu pula hadis yang lainnya, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, disebutkan di dalam kitab As-Sahihain tentang bahayanya lisan ini. Disebutkan di dalam kitab yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Innar rajula la yatakallamu bil kalimati ma yatabayyanu ma fiha. Yazillu biha finnari ab'adama bainal masyriq wal maghrib. Na'udzubillah. Sesungguhnya, seseorang sungguh dia mengucapkan satu kalimat yang tidak jelas apa yang dia ucapkan tadi, tapi kalimat itu tadi menggelincirkan dia di dalam neraka sejauh jarak antara timur dan barat. Sejauh antara jarak timur dan barat. Ucapan yang belum jelas, ucapan yang tidak diketahui manfaat dan faedahnya, dia ucapkan begitu saja ternyata bisa menjerumuskan, menggelincirkan seseorang ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala sejauh jarak antara timur dan barat. Ini dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Begitu pula dikeluarkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullah dengan lafaz yang lain. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innar rajula la yatakallamu bil kalimati la yara biha ba'san yahwi biha sab'ina kharifan finnar." Sungguh seseorang mengucapkan satu kata, satu kalimat yang dia tidak menganggap itu kalimat itu biasa-biasa saja. Tidak dianggap itu mengandung madarat dan lain sebagainya. Ternyata yahwi biasab'ina kharifan finnar. Ternyata menyungkurkan dia ke dalam neraka sejauh 70 tahun. Sab'ina kharifan. Ini hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan kepada kita ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah tentang bahayanya melepaskan ucapan begitu saja, membiarkan ucapan itu mengalir begitu saja tanpa dia memandang melihat apakah ucapan yang dia ucapkan itu yakni berfaedah, mengandung faedah untuk dirinya dan orang lain atau justru mengandung mudharat untuk dirinya dan orang lain. Sekian banyak yakni dari kalangan salafun salih yang mereka sangat menjaga. Mereka sangat menjaga tentang lisan ini. Disebutkan sebuah asar yang diriwayatkan oleh Imam Malik dari Zaid bin Aslam dari bapaknya, anna Umar dakhala ala Abi Bakr As-Siddiq radhiyallahu anhuma, bahwasanya sahabat Umar Ibn Al-Khattab radhiyallahu anhu beliau suatu ketika masuk kepada sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an wa huwa yujbidu lisanah, dalam keadaan Abu Bakar itu sedang menarik lisannya, sedang ditarik lisannya oleh Abu Bakar radhiyallahu an. Faqala Umar, "Mah?" Umar mengingkari, "Kenapa?" Ya. Kenapa engkau tarik lidah? Tarik lisan. Ghafarallahu lak, kata Umar bin Khattab, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni untukmu. Faqala Abu Bakr, hadza auradzanil mawarid. Inilah yang akan mendatangiku dengan berbagai perkara-perkara. Kejelekan-kejelekan yang akan datang pada lisan tersebut. Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, beliau Siddiq, keimanan yang jujur, awal masuk ke dalam Islam bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam, berjuang dengan tenaga dan hartanya bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga beliau sangat cinta kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Tapi keadaannya demikian, terhadap lisan beliau sangat-sangat berhati-hati. Sangat-sangat berhati-hati untuk tidak mengucapkan satu perkara-perkara yang itu adalah kejelekan. Beliau tahan dan beliau jaga. Begitu pula diriwayatkan oleh Ibnu Buraidah, beliau mengatakan ra'aitu Ibnu Abbas radhiyallahu anhu anhuma akhdan bilisanihi. Saya pernah melihat sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma memegang lisannya. Wa huwa yaqulu waihak, dalam keadaan ketika beliau memegang lisannya, waihak, beliau mengatakan waihak, celaka engkau. Menyatakan kepada lisannya, celaka engkau. Kul khairan tagnam au uskut an su'in taslam wa illa fa'lam annaka tandam. Kata Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, celaka engkau wahai lisan, kul khairan, katakanlah kebaikan, tagnam, engkau akan beruntung. Wa uskut an su'in taslam, dan diamlah engkau dari kejelekan, maka engkau akan selamat. Wa illa fa'lam annaka satandam, kalau tidak demikian, maka ketahuilah kelak engkau akan menyesal. Kelak engkau menyesal dengan ucapan-ucapan yang telah keluar daripada lisan-lisan yang ada pada kita semuanya. Kemudian dikatakan oleh siapa tadi, Ibnu Buraidah, yang melihat sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma mengatakan seperti itu. Faqila lahu, dikatakan kepadanya, ya Abu Abbas, lima taqulu hadza? Wahai Ibnu Abbas, kenapa engkau mengatakan seperti itu? Sahabat Ibnu Abbas, kita telah mengetahuinya, beliau sahabat yang telah dididik oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, banyak meriwayatkan hadis-hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau pun demikian keadaannya, selalu mewaspadai apa yang keluar daripada lisan-lisannya. Dikatakan kepada Ibnu Abbas, "Wahai Ibnu Abbas, lima taqulu hadza? Kenapa engkau mengatakan seperti itu? Kenapa engkau mengatakan ini?" Qala innahu balaghani annal insanu arahu. Sesungguhnya telah sampai kepadaku, annal insan arahu, bahwasanya seseorang itu telah melihatnya. Qala, maka dia mengatakan, laisa ala sayyin min jasadihi asaddu hanafan aw ghaidan yaumal qiyamata minhu ala lisani illa ma qala bi khairan aw amla bihi khairan. Kata Ibnu Abbas, tidaklah seseorang nanti pada hari kiamat dia akan sangat, yakni memarahi, sangat dia marah terhadap daripada jasad-jasad yang ada pada dirinya, terhadap lisannya. Dia sangat marah, kenapa dulu dia mengatakan seperti ini dan seperti ini. Yang paling dimarahi adalah lisannya, dari jasad-jasad yang ada. Illa ma qala bi khairan, kecuali apa yang diucapkan oleh lisan tadi berupa kebaikan, au amla bi khairan, atau dia memenuhi lisannya ini dengan ucapan-ucapan kebaikan. Ini ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Sungguh para sahabat, mereka merupakan teladan bagi kita semuanya. Mereka senantiasa mendengar hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mereka tahu persis apa yang harus dia lakukan. Ketika Rasulullah SAW mengatakan kufa alaika hada, mereka paham. Mereka mengerti bahwa mereka harus menjaga lisan-lisannya, tidak mengucapkan kecuali dengan kecuali kebaikan, tidak memuni lisan ini kecuali dengan kebaikan. Wa kana Ibnu Mas'ud, disebutkan asar dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau mengatakan yahlifu billahi alladzi la ilaha illahu, beliau bersumpah, beliau bersumpah dengan nama Allah Subhanahu wa taala yang tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Dia. Ma'alal ardi sayun akhwaju ila tulis sijnin min lisanin, kata sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Beliau bersumpah dengan kalimat la ilaha illallah, kalimat azimah, kalimat yang agung, kalimat tauhid, yang merupakan kalimat tauhid, yang mana kita telah ketahui bahwa ini adalah perkara yang sangat agung dari perkara-perkara yang ada yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersumpah dengan kalimat tersebut. Ma'alal ardi sayun akhwaju ila tulis sitnin min lisanin. Tidak ada di atas permukaan bumi ini sesuatu yang lebih butuh untuk ditahan, min lisanin, dari lisan-lisan tadi, dari lisan. Tidak ada sesuatu di atas muka bumi ini yang butuh untuk ditahan terus dengan pertahanan yang sabar daripada lisanin tadi, daripada lisanin tadi. Sehingga benar-benar penjagaan lisan itu adalah penjagaan yang ekstra dari kita untuk supaya kita tidak mengeluarkan ucapan-ucapan yang tidak berfaedah bagi kita atau tidak berfaedah bagi orang lain. Ini ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, beberapa asar yang disebutkan dari para sahabat radhiyallahu anhum yang mana mereka sangat-sangat menjaga lisannya. Kemudian disebutkan oleh Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, wa hadzal haditsu fihi fawaidu katsiratun minha. Hadis ini, hadis yang ke-29 dari hadis Arba'in An-Nawawiyah yang diriwayatkan oleh sahabat Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, padanya ada sekian banyak faedah. Di antaranya adalah hirsus sahabati radhiyallahu anhum 'alal a'mali allati tudhiluhum al-jannata wa tuba'iduhum minan nar, wa anna hadha huwa ahammu shay'in 'indahum. Wa li hadha sa'ala Mu'adz ibn Jabal radhiyallahu anhu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam an 'amalin yudhiluhu al-jannata wa yuba'iduhu 'anin nar. Faedah yang pertama dari hadis ini adalah hirsus sahabah radhiyallahu anhu, radhiyallahu anhum, semangatnya para sahabat radhiyallahu anhum, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, semangatnya para sahabat untuk mengamalkan amalan-amalan yang bisa memasukkan mereka ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Mereka bersemangat, mereka bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amalan apa saja yang belum dia ketahui, kemudian ditanyakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amalan-amalan yang bisa memasukkan mereka ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Wa tubaidu minan nar, dan yang menjauhkan mereka dari nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Mereka bersemangat untuk bisa menghindari, menjauhi seluruh amalan-amalan yang bisa memasukkan mereka dari nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Wa anna hadha huwa ahammu shay'in indahum, maka sesungguhnya perkara ini adalah perkara yang sangat mereka pentingkan, yang sangat mereka pentingkan para sahabat radhiyallahu anhum. Sehingga ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, kita masih ingat nasihat dari saya, dari Syekh Abdul Al-Bukhari hafizahullah, ketika beliau berkesempatan menghadiri daerah di Indonesia ini, beliau sempat mengatakan ij'al baina 'ainaika al-jannata wan nar. Kata saya, Abdullah Al-Bukhari rahimahullah, jadikanlah apa yang ada di antara kedua matamu, ya, di hadapanmu, al-jannata wan-nar, antara surga dan neraka. Apa maksudnya? Yani kita selalu menjadikan di antara kedua mata kita ini al-jannata wan-nar. Apakah yang kita lakukan, apakah yang kita ucapkan itu sesuatu yang bisa mengantarkan kepada surga atau tidak? Dilihat. Begitu pula apa yang kita lakukan, apa yang kita ucapkan itu sesuatu yang bisa menghindarkan dari neraka atau tidak? Ij'al baina 'ainaika al-jannah wan nar. Jadikanlah di antara dua matamu ini surga dan neraka. Ketika kita mendapatkan, melihat sesuatu yang bisa mendekatkan kita kepada surganya Allah Subhanahu wa taala, maka bersemangat. Semangatlah untuk menjalankan perkara-perkara tersebut. Ketika kita melihat di hadapan kita ada perkara-perkara yang bisa menjauhkan kita dari neraka, maka bersemangatlah untuk bisa menghindar dari perkara-perkara tersebut. Ini nasihat dari Syekh Abdullah Al-Bukhari rahimahullah, hafidhullah, yang menasihatkan kepada kita sekalian untuk menjadikan apa saja yang ada di hadapan kita timbangannya adalah surga dan neraka. Perkara ini mendatangkan kepada kita amalan-amalan yang bisa mendekatkan kita kepada surganya Allah Subhanahu wa taala atau tidak. Begitu pula ketika kita melihat perkara ini bisa mendekatkan kita kepada nerakanya Allah Subhanahu wa taala, kita berlindung kepada Allah dan kita berusaha menghindar dengan sekuat tenaga kita. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, ini adalah perkara yang sangat-sangat dipentingkan oleh para sahabat radhiyallahu anhum, sehingga mereka diwakili oleh sahabat Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu menanyakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walihada sa'ala Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu Nabiya sallallahu alaihi wasallam an amalin. Oleh karena itu Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang amalan yang bisa memasukkannya ke dalam surga dan menjauhkannya dari nerakanya Allah Subhanahu wa taala, karena ini perkara yang amat sangat penting di sisi mereka para sahabat radhiyallahu anhum. Kemudian faedah yang lainnya, wa minha, di antara faedah hadis ini adalah isbatul jannati wan nar, penetapan adanya surga dan neraka. Wa humal an maujudatan wa huma la yafniyani abadan, bahwa keduanya, surga dan neraka ini, keduanya sekarang ini telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan keduanya ini tidak akan musnah selama-lamanya. Di antara makhluk-makhluk yang digendaki oleh Allah Subhanahu wa taala tidak akan musnah itu adalah surga dan neraka. Sekarang sudah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sekarang sudah ada, dan keduanya tidak akan musnah selama-lamanya. Ahlussunnah wal jamaah di antara keyakinannya adalah menetapkan adanya surga dan neraka, meyakini bahwa surga dan neraka sekarang telah ada, sebagaimana ditunjukkan dalam ayat-ayat Al-Quran ataupun hadis dari Rasulullah SAW yang menyebutkan tentang perkara itu. Yang menyebutkan tentang penyebutan tentang masalah surga. Walaupun di sana ada kelompok-kelompok yang tidak, yakni menerima, padahal sekian banyak ayat-ayat telah dijelaskan, telah mereka baca tentang surga yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk orang-orang yang bertakwa. Mereka tidak melihat ayat-ayat tersebut, tidak meyakini bahwa surga sudah ada sekarang ini. Mereka beranggapan kalau surga dan neraka sudah ada sekarang ini ya percuma, kata mereka. Siapa? Golongan Al-Mu'tazilah dan Al-Jahmiyah. Golongan ini menolak bahwa surga sekarang ini adalah sudah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal kisah Nabi Adam alaihissalam yang telah kita ketahui bahwa beliau diantara, yakni walaupun ada khilaf di situ, bahwa ketika Nabi Adam diciptakan oleh Allah SWT, beliau ditempatkan di surga yang kelak akan dimasuki oleh umat manusia ini. Surga yang beliau pernah tinggal ketika beliau diciptakan awal pertama kali oleh Allah SWT adalah surga yang akan ditempati oleh keturunan daripada Nabi Adam alaihissalam. Begitu pula nerakanya. Jadi sudah ada, sudah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula di dalam hadis ini menyebutkan demikian, bahwa yakni Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan surga dan neraka, dan Ahlussunnah meyakininya seperti itu. Ini keyakinan daripada Ahlussunnah wal Jamaah, meyakini tentang adanya surga dan neraka, dan sekarang telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan pertama kali yang akan membuka pintu surga adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antara faedah yang lainnya dari hadis ini adalah wa minha bayanu anna su'ala Mu'adz bin Jabalin azimun li'anna iwadahu azim wal iwadu ala qadril mu'awwad walihada qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laqad sa'alta an azim laqad sa'alta an azim sa'alta an amalin azim bidalili ma tarattaba alaihi min jaza. Penjelasan tentang pertanyaan sahabat Mu'ad radhiyallahu anhu itu adalah pertanyaan yang sangat agung, pertanyaan yang sangat besar. Karena sesungguhnya penggantinya juga besar. Wal iwad ala qadil mu'awad, pengganti itu sesuai dengan kadar yang diganti. Pertanyaannya pertanyaan yang besar, penggantinya juga besar, maksudnya demikian. Walihada qala Rasul sallallahu alaihi wasallam laqad sa'alta an azim. Oleh karena itu Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan sungguh engkau menyatakan bertanya tentang sesuatu yang sangat agung, sesuatu yang sangat besar. Sa'alta an amalin azim bidalili ma tarattaba alaihi min jaya. Engkau telah menanyakan tentang perkara yang besar dengan dalil. Dalilnya apa? Sesuatu yang akan didapatkan dari balasan amalan perbuatan yang ditanyakan oleh sahabat Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu. Balasannya apa? Dia akan masuk ke dalam surga dan dijauhkan dari nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Dan ini yang diinginkan oleh setiap daripada manusia. Dia ingin mendapatkan kehidupan yang nikmat di sisi Allah Subhanahu wa taala dan terhindar daripada panasnya api neraka tersebut. Ini adalah perkara yang besar. Dan ini yang kita upayakan setiap saat, setiap waktu. Dan ini yang kita upayakan setiap kita beramal dan membaca qiraatul Quran. Ini yang kita upayakan terus setiap waktu kita, dari waktu ke waktu, dari detik menit terus kita berupaya dan berusaha untuk bisa melakukan amalan-amalan yang bisa mendekatkan kepada surganya Allah SWT atau yang bisa memasukkan kepada surganya Allah SWT. Dan kita berusaha dengan sekuat tenaga untuk menghindari perkara-perkara yang bisa memasukkan ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, faedah yang lainnya. Sebelum masuk faedah yang lainnya, summa bayyana sallallahu alaihi wasallam anna hadza syai'al 'azima yasirun 'ala may yasarahu Allahu 'alaihi. Kemudian setelah itu Rasul sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada Mu'ad bahwa perkara ini, perkara yang agung ini adalah yasirun, perkara yang mudah. 'Ala may yasarahu Allahu 'alaihi, atas orang yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa istafadu min hadza anna yanbaghi lil insan ay yalja' ila Allah azza wa jalla fi talabi taysiril umur. Dari penjelasan Rasul sallallahu alaihi wasallam ini, di situ kita bisa mengambil faedah dari ucapan beliau ini, seseorang hendaknya, seharusnya dia selalu memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk meminta kemudahan perkara-perkara yang akan dia lakukan. Allahumma yassir lana fi umuri dinina wa dunyana misalnya. Dia selalu meminta berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, yassir lana fi umuri dinina wa dunyana, mudahkanlah bagi kami dalam urusan agama kami dan urusan dunia kami. Minta kepada Allah karena Allah Subhanahu wa taala yang memudahkan urusan kita semuanya. Kalau bukan karena Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kemudahan kepada kita, memberikan pertolongan kepada kita untuk kita menjalankan amalan-amalan kebaikan, maka kita akan menjadi lemah sebagaimana keadaan kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak mampu berbuat kebaikan sekalipun badannya kuat dan kekar. Datang ke masjid saja tidak mampu. Ya. Datang ke masjid tidak mampu karena tidak dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak diberi pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala. Minta kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan kemudahan dalam segala perkara yang kita lakukan. Dikarenakan tadi sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, yasirun ala may yasarahu Allahu alaihi, bahwa perkara amalan-amalan yang bisa memasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala itu dan mudah, ya mudah atas orang yang diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal ya'lam anna min asbabit taysirillah, dan perlu kita ketahui oleh kita semuanya bahwa di antara sebab Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada kita dalam menjalankan aktivitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala ataupun aktivitas perkara dunia kita, di antara kemudahan atau sebab seseorang bisa mendapatkan kemudahan itu adalah dengan cara bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata saya Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, anna min asbabi taysirillah taqwallah. Di antara sebab-sebab Allah Subhanahu wa taala memudahkan urusan seseorang itu dengan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Dalam menjalankan perintah-perintah Allah kita berharap pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala sehingga kita semangat untuk beramal. Dan di dalam meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala kita merasa takut ya, dari adabnya Allah Subhanahu wa taala sehingga mudah bagi kita untuk meninggalkan perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, itu bisa menjadi sebab seseorang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam urusan-urusan perkara agama ini ataupun perkara dunia yang sedang dia usahakan. Kama qala Allah Ta'ala sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Talaq, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan menjadikan baginya dari urusannya, dari urusan dia apa di dunia, urusan dia terkait dengan ibadah dia kepada Allah Subhanahu wa taala, urusan dia di dunia terkait dengan dunia dia. Yusra, Allah jadikan urusannya itu mudah. Allah jadikan urusannya itu adalah mudah. Ini diantara sebab-sebab kemudahan yang didapatkan oleh seseorang dalam perkara-perkara yang dihadapi dari urusan dunianya ataupun urusan agamanya, itu dengan cara bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Cara yang lainnya tadi apa? Dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab yang lainnya dengan kita banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kemudian kita berdoa-berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala kok perkara kita masih sulit, terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, doa itu kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah dalam penjelasan kitab Riyadhus Shalihin, doa itu ada tiga kemungkinan. Kalau memang doa itu tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, misalnya doa itu hanya satu saja faedahnya, bahwa kita akan diberi pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala itu sudah cukup. Kalau misalnya tadi tidak digabulkan, oleh Allah Subhanahu wa taala, atau kemungkinan kedua, doa itu akan disimpan oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak. Dia akan dikabulkan doanya di akhirat kelak. Atau yang kemungkinan ketiga, dia akan mendapatkan pahala ketika dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena doa huwal ibadah, karena doa itu adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa itu ibadah. Kalau kita terus beribadah, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, doa kita tidak dikabulkan, misalnya kita tadi dibeli pahala oleh Allah Subhanahu wa taala, itu sudah cukup bagi kita. Sehingga membuat kita tidak jemu untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena itu adalah ladang ibadah. Ladang ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap ibadah yang kita lakukan, Allah Subhanahu wa taala tidaklah akan menyia-nyiakan ibadah kita. Ketika kita lakukan ibadah itu dengan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya dengan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, karena doa adalah ibadah. Maka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ikhlas, hanya semata-mata mengharapkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu di antara sebab seseorang diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam perkaranya. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa min fawaidil hadis, di antara faedah hadis ini adalah anna awwala shay'in wa a'zamahu tauhidullah azza wa jalla wal ikhlasu lillah liqaulihi ta'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Ta'budullaha la tusyriku bihi syai'a. Di dalam hadis ini disebutkan ketika sahabat Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mengkhabarkan amalan-amalan yang bisa memasukkan dia ke dalam surga dan menjauhkan dia ke dalam dari neraka, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, pertama kali yang disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah ta'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Engkau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan jangan berbuat syirik kepada Allah dengan sesuatu apapun. Ini merupakan awal sesuatu dan merupakan sesuatu yang paling agung dan yang paling utama. Itu adalah tauhidullah. Seseorang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, perhatikan tentang masalah tauhid ini. Karena inilah amal yang pertama kali yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amalan yang bisa memasukkan seseorang ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala dan menjauhkan dari nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Wal ikhlasu lillah, dan dia mengikhlaskan untuk Allah Subhanahu wa taala di dalam menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ikhwan fil din rahimani wa rahimakumullah, wa min fawaidi hadzal hadis, di antara faedah hadis ini, faedah yang kedua, faedah hadis yang ke-29, ahammiyatus shalah, pentingnya perkara salat. Pentingnya perkara salat, li'anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dzakaraha ba'dal ikhlas, karena sesungguhnya Rasul sallallahu alaihi wasallam telah menyebutkannya setelah al-ikhlas tadi, memurnikan ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa in qala qa'il aina shahadatus tsaniyah, kalau kemudian ada yang bertanya, lalu di mana syahadat anna Muhammad Rasulullah, kok tidak disebutkan oleh Allah, oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di sini? Syahadat anna Muhammad Rasulullah, kulna innaha ma'lumah. Bahwa persaksian sesungguhnya Nabi Muhammad adalah utusan Allah, kita katakan itu adalah perkara yang maklum, perkara yang sudah diketahui. Ketika Allah Subhanahu wa taala hanya menyebutkan kalimat ta'budullaha la tusyriku bi syai'a, beribadahlah kalian hanya kepada Allah dan jangan kalian berbuat syirik kepada Allah dengan sesuatu apapun. Tentunya di dalam menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, seseorang akan mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini perkara yang sudah diketahui. Ketika seseorang tidak menjalankan ibadah dan ibadah dia benar-benar tidak disertai kesyirikan, bagaimana dia melaksanakannya? Bagaimana cara melaksanakan ibadah yang tidak disertai kesyirikan? Tentu dia akan yakni mempelajari perkara tersebut dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ittiba'u bi sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, mengikuti sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. dan supaya dia tidak terjatuh ke dalam syirikan, begitu pula dia mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi tidak disebutkannya kalimat syahadat anna Muhammad Rasulullah karena perkara tersebut telah diketahui bahwa peribadahan itu, syarat peribadahan seseorang itu akan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala, pertama tadi adalah al-ikhlas. Ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam menjalankannya, dan yang kedua adalah mutaba'atul rasul sallallahu alaihi wasallam, mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam menjalankan ibadah tersebut. Di dalam menjalankan ibadah tersebut. Wa min fawaidil hadis, di antara faedah hadis ini adalah taqdimuz zakah ala shaumi li'annahu akad, li'annahu akaddu, didahulukannya perkara zakat atas puasa, karena sesungguhnya zakat ini adalah satu rukun yang lebih kuat penekanannya. Rukun yang lebih kuat penekanannya dibanding puasa. Sehingga didahulukan ibadah zakat ini dari puasa. Tartib di dalam masalah rukun yang ada dalam rukun-rukun Islam. Kemudian faedah yang lainnya, taqdimu shaum 'alal hajj, didahulukan pengucapan shaum, menjalankan ibadah shaum atas ibadah haji, li'annahu yatakarraru kullu amin bihilafil haji fa'innahu la yajibu illa marratan fil umri. Didahulukannya puasa atas ibadah haji dikarenakan puasa itu terus berulang setiap tahun. Puasa terus berulang setiap tahun dan wajib dilaksanakan oleh setiap orang. Kaum muslimin. Setiap orang kaum muslimin yang telah balik, seorang muslim, laki-laki ataupun perempuan yang mampu untuk melaksanakan ibadah puasa, maka setiap tahun dia harus menjalankan ibadah puasa. Berulang-ulang terus melaksanakan ibadah puasa. Sehingga didahulukan oleh Rasulullah SAW penyebutannya. Bihilafil hajj, berbeda dengan ibadah haji. Berbeda dengan ibadah haji, fa'innahu la yajibu illa marratan fil umur. Karena ibadah haji itu tidaklah wajib atas setiap muslim setiap tahunnya. Diwajibkan itu hanya satu kali seumur hidup bagi orang yang mampu untuk melaksanakan atau mampu untuk mengadakan perjalanan ke tempat tersebut. Hanya satu kali seumur hidup. Hingga didahulukan penyebutannya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Wa min fawaidil hadis isyarah fi hadhil jumlah ila arkanil islamil khamsah. Di dalam hadis ini pun ada isyarat tentang yakni pelaksanaan rukun Islam tadi. Ada yakni kalimat tersebut mengisyaratkan tentang arkanul islamil khamsah. Rukun Islam yang lima. Ta'budullaha la tusyriku bi syai'a wa tuqimu shalah wa tu'ti zakah wa tasumu ramadhana wa tahujjul bait. Itu adalah rukun Islam. Dan amalan-amalan itu, amalan-amalan yang ada di dalam rukun Islam itu merupakan amalan-amalan yang bisa memasukkan seseorang ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala dan menjauhkan dari nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Di antara faedah yang lainnya, wa min fawaidil hadis ardul mas'alah ala talib bitaswik liqawlihi ala adulluka ala abwabil khair. Memaparkan yakni memaparkan soal kepada orang yang belajar bitaswik, dengan apa bentuk orang itu supaya berkeinginan berkeinginan untuk menerima pengajaran tersebut. Dengan bentuk beliau mengatakan ala adulluka ala abwabil khair, maukah aku tunjukkan kepadamu pintu-pintu kebaikan. Ini pemaparan soal, pemaparan pertanyaan dengan bentuk agar orang itu berkeinginan untuk yakni mau mengikuti apa-apa yang ditunjukkan oleh orang yang bertanya tadi. Dan amal ini adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa min fawaidil hadis, dan di antara faedah hadis juga adalah anna lil khair abwaban, bahwa kebaikan itu ada pintu-pintunya. Bahwa kebaikan itu ada pintu-pintu. Wa hadil abwabu lahu madakhilun, dan pintu-pintu ini baginya adalah tempat-tempat masuk. Wa huwa yusbihu qaulur rasul sallallahu alaihi wasallam, maka ini seperti apa yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-imanu bid'un wa sab'una su'bah, bahwa keimanan itu ada sekian banyak cabang, yakni 73 hingga sampai 80 cabang dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Jadi pintu-pintu kapan? Jadi keimanan itu ada sekian, yang 73 hingga sampai 80 cabang. Itu adalah pintu-pintu kebaikan semuanya. Nah, bahwa kebaikan itu ada pintu-pintunya. Dari mana seseorang bisa masuk daripada pintu-pintu tersebut? Karena tidak setiap orang bisa memasuki pintu-pintu kebaikan tadi. Ada kalanya seseorang diberi, yakni bagian terbesar dalam masalah sholatnya. Nah, dia kuat di dalam masalah sholat. Sholat, yakni sholat wajib. Terus dia berjamaah. Kemudian dia sholat rawatib. Nah, terus dia lakukan. Sholat malam, sholatul lail, sholat duha, dan sebagainya daripada sholat-sholat sunnah. Ba'da sholatil faridah. Setelah sholat-sholat wajib dia lakukan, dia pun bersemangat dan bersungguh-sungguh kuat di dalam menjalankan sholat. Namun tidak kuat jalankan puasa. Nah ini. Ini puasa kan pintu kebaikan juga. Tapi terkadang seseorang tidak bisa masuk pada kebaikan dalam masalah babu siam tadi. Pintu puasa yang tadi. Menjalankan yakni puasa Senin Kamis, lainnya tidak puasa. Hah? Berat. Hah? Untuk continue menjalankan puasa-puasa sunnah tadi, ya, sangat berat. Senin Kamis, ya, 3 hari setiap bulan. Ya. Pintu ini mungkin tadi ya, banyak yang kurang mampu. Tapi di pintu yang lain mungkin seseorang, pintu kebaikan yang lain, seseorang bisa misalnya dengan bersedekah dengan hartanya. Atau yang lain sebagainya dari amalan-amalan keimanan yang ditunjukkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian faedah yang lainnya yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, annas sauma junnatun. Aimani ulis saumi minal lagwi warrafasi wa min qawli zur wal amali bi wal jahl. Bahwasanya puasa itu adalah perisai tameng yang mencegah seseorang yang berpuasa itu dari sesuatu yang sia-sia. Dari sesuatu yang sia-sia dan ucapan-ucapan yang kotor. Puasa itu demikian. Nah, mampu untuk menjadikan seseorang menahan diri dari perkara-perkara yang sia-sia dan dari ucapan-ucapan yang kotor. Bahkan ucapan-ucapan dusta. Nah, dia bisa tahan ketika seseorang berpuasa. Namun ketika tidak berpuasa, terkadang sulit. Nah, terkadang sulit. Tamengnya hilang, lepas, yakni ucapannya tadi, memutlakan ucapannya, melepaskan ucapannya, asal dia mau berucap, dia berucap. Ketika seseorang berpuasa, maka ini akan bisa menjadi tameng bagi seseorang dari perkara-perkara yang sia-sia, ucapan-ucapan yang kotor, ucapan-ucapan dan dusta, dan melakukan perkara tersebut. Wa huwa aidan junnatul lis-shaimi minan nar. Begitu pula puasa itu menjadi perisai penjaga seseorang dari nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Yaqihin naru liqauli taala. Menjaga dia dari neraka berdasarkan hadis qudsi yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, liqauli taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "As-shaumu li wa ana ajzibi." Puasa itu untukku dan aku yang akan membalasnya. Ini puasa, amalan puasa yang termasuk amalan-amalan tadi yang bisa menyebabkan seseorang masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala dan jauh dari nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Terkadang tadi pintu-pintu kebaikan tadi banyak, diantaranya adalah puasa. Seseorang terkadang dibukakan pada pintu ini tapi tidak dibukakan pada pintu yang lainnya. Wa min fawaidil hadis fadilatus shadaqah. Di antara faedah hadis ini adalah keutamaan sedekah. Keutamaan seseorang bersedekah. Sedekah yang wajib ataupun sedekah yang sunnah. Di mana Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan as-shadaqatu tudfi'ul khati'ata kama yudfi'ul ma'un nar. Bahwa sedekah itu akan bisa menghapuskan kesalahan-kesalahan sebagaimana air memadamkan api. Ini keutamaan sedekah. Di samping keutamaan-keutamaan yang lainnya daripada sedekah ini, akan menjadi yakni barokah harta yang dia sedekahkan. Kemudian juga akan yakni menjadi bukti keimanan seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala karena sedekah tersebut. Dan keutamaan ini adalah di antara keutamaannya adalah bisa menghapuskan kesalahan-kesalahan seseorang. Kemudian ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, wa min fawaidi hadzal hadis, di antara faedah hadis ini adalah annas salatar rajuli fi jawfil laili tudfiul khati'ah. Begitu pula sholat yang dilakukan seseorang di pertengahan malam itu akan bisa menghapuskan kesalahan. Berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wasadaqatu tudfi'ul khati'ata kama yudfi'ul ma'un nar, washolatur rajuli fi jawfil lail." Sedekah itu bisa menghapuskan kesalahan sebagaimana air memadamkan api, dan begitu pula sholat seseorang di pertengahan malam atau di penghujung malam. Itu juga termasuk bagian amalan yang bisa menghapuskan kesalahan-kesalahan seseorang. Kemudian ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, wa min fawaidi hadzal hadis, di antara faedah hadis ini adalah anna Nabi sallallahu alaihi wasallam yastadillu bil Qur'an li'annahu ta'ala qalahu ta'ala, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mengambil dalil di dalam Al-Qur'an terkait dengan salatnya seseorang di malam hari. Beliau membaca firman Allah Subhanahu wa taala yang ada dalam surat Alif Lam Mim As-Sajdah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Tatajaba junubuhum 'anil madaji yad'una rabbahum khaufan wa tama'a wa mimma razaqnahum yunfiqun. Fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jazaa'an bima kanu ya'malun." Tatajaba junubuhum, lambung-lambung mereka jauh dari madaji, dari tempat-tempat tidur. Yad'una rabbahum, dikarenakan mereka berdoa kepada Rabbnya, menunaikan ibadah kepada Rabbnya dalam keadaan khaufan wa tama'a, dalam keadaan disertai rasa takut dan disertai harapan. Ketika seseorang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala senantiasa demikian, dia takut, dia khawatir. Khawatir tentang apa? Disebutkan oleh para ulama, ketika seseorang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan khawatir, takut. Takut, khawatir kalau amal-amal perbuatan ibadah yang dia lakukan itu tidak diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Khawatir dia. Ketika seseorang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan demikian, ada rasa takut untuk ibadah itu tidak diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan juga ada rasa harap, tidak hanya semata-mata rasa takut, tapi dia juga punya rasa harap. Harapannya apa? Harapannya amalan ibadah yang dia lakukan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Inilah ibadahnya Para salafun saleh demikian mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka senantiasa di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dipenuhi dengan rasa takut dan harap kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak sebagaimana peribadahan orang-orang sufi. Nah, yang menyatakan bahwa saya beribadah kepadamu bukan karena mengharapkan surga dan bukan karena takut kepada neraka. Tapi aku beribadah kepadamu karena cinta kepadamu. Kalimat yang seakan-akan merupakan kalimat yang agung. Ya. Namun ini tidak sesuai dengan apa yang dipraktikkan oleh para salafun saleh di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka ketika beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka merasa takut kalau ibadahnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mereka berharap ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jazaa'an bima kanu ya'malun. Maka jiwa itu, fala ta'lam, jiwa itu tidak mengetahui apa yang disembunyikan bagi mereka min qurrati a'yun, dari sesuatu yang menyedapkan pandangan, yakni pahala yang akan disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Jazaa'an bima kanu ya'malun, sebagai balasan terhadap apa yang mereka kerjakan. Ini balasan bagi orang yang dia senantiasa melaksanakan sholatul lail di pertengahan malam atau di penghujung malam. Allah Subhanahu wa taala akan sediakan pahala yang tersembunyi bagi diri-diri mereka dari pahala yang menyedapkan mata, sebagaimana mereka menyembunyikan amalan ibadah itu di hadapan manusia. Sebagaimana orang tersebut menyembunyikan amalan ibadah di hadapan manusia. Karena seseorang yang melakukan sholat lail di penghujung malam, tidak ada yang tahu. Disitulah yakni keikhlasan terpupuk. Disitulah yakni tafakkur terkadang sering muncul dan terjadi. Dibanding ketika seseorang menjalankan ibadah berjamaah dengan yang lainnya. Ketika malam itu seseorang bisa tadabur Al-Quran, bisa merenungi bacaan-bacaan yang dia baca. Andan. Nah, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, ini faedah terakhir yang bisa kita sampaikan. Insyaallah taala kita akan lanjutkan pada waktu yang akan datang kalau ada kesempatan, insyaallah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kesempatan kepada kita untuk menyelesaikan kitab ini. Kitab yang tipis, namun faedah yang bisa kita dapatkan sangat banyak sekali. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.